mencapai hidayah ini Islam. Dan tadi bukan apa-apa. Yang salah dilakukan Nabi, yang jihad bersama Nabi sampai akhirnya murtad, itu bukan sahabat adalah yang mati dalam keadaan Islam. Bolehkah sulit dipotong dengan alat syukur yang sekarang banyak dijual, contohnya silek atau alat syukur jadi kucing tidak boleh dipotong. Ya, Imam Malik bahkan membid'ahkan ini, bid'ah. Ya, dan sunnah para sahabat termasuk Nabi setelah melihara kucingnya tidak hilang. Ya, ada riwayat ketika ada orang Arab Badui berkata di hadapan Umar dengan ucapan yang membuat Umar kesal. Umar mendengarnya sambil memelintir-lintir kumisnya, bukan tikusnya. Ya, ini menunjukkan bahwa Umar dan selagi Imam Malik membinakan menghabisi kumis. Bagaimana? Kemudian terlalu panjang kita tidak boleh. Ya. Ketika ada orang Majusi masuk Islam dengan kumis yang sangat tebal melewati bibir, maka Nabi setelah orang ini baca syahadat, Nabi memotong kumis tersebut tidak melewati bibir. Jadi dirapikan. Bagaimana status istri yang ditarik dengan ucapan salah berkali-kali saat suami sedang marah? Marahnya seperti apa? Ya, karena marah tidak otomatis dia hilang akal. Kalau akalnya hilang karena mabuk dan seterusnya, tentu tidak bisa. Ya. Tapi kalau marah, ya marah wajar ya. Orang mental istrinya tentu sambil mabuk itu dalam keadaan mabuk juga sambil tawa-tawa. Jatuh. Kalau memang niatnya benar. Jika ucapan talak itu melalui orang lain atau telepon atau SMS, apakah sudah jatuh? Jatuh. Ya, ucapan itu bukan satu-satunya syarat jatuhnya talak. Ya, bisa tulisan, SMS, telepon atau lewat orang. Ya, sekarang orang bisu bagaimana? Orang bisu tidak bisa bicara, berarti tidak bisa mentalak istrinya. Suami yang itu tentu dia bisa mentala istrinya dengan bisa. Katanya dia tahu istrinya. Istrinya apa? Jatuh. Atau mungkin istrinya enggak paham lalu dia nanya. Ya, atau ditanya oleh siapa ya. Maksudnya kamu mentala. Dia manggut-manggut ya, menandakan dia tadi jatuh. Apa definisi dari sahabat? Apakah semua muslim yang melihat Nabi dikatakan sahabat? Atau yang dekat kepada Nabi? Tidak. Ya, dekat bukan sahabat. Melihat wajah Nabi. Melihat wajah Nabi. Walaupun seminggu bersama Nabi. Kalau Nabi wafat. Ya, atau bahkan sehari. Ada orang masuk Islam, ya, lalu bersama Nabi sehari, lalu dia pulang ke kampung halaman, ya, lalu tidak pernah bertemu lagi kepada Nabi sampai Nabi wafat, maka dia disebut asal matinya dari keadaan muslim. Kalau matinya kafir, tentu bukan. Bagaimana sikap kita jika mendapat satu pilkada untuk memilih calon gubernur di mana salah satu pasangan yang non-muslim, apakah wajib ikut memilih? Bagaimana untuk memilih satu-satu pasangan? Ini tadi kira kampanye di UCI, ya. Saya kira kita tahu ya bahwa enggak mau pemimpin itu enggak mau, ya. Karena yang ngaruh itu siapa? Ratusan kali kebaikan Jakarta, kebaikan Indonesia ini tidak terlalu oleh pemimpin juga, tidak tergantung pemimpin, tapi tergantung rakyat. Ya, mau kaya apa pemimpinnya, kalau rakyatnya ya